Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw sabi' Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala an-naw sabi' adalah mauquf. Qala wa mutlaquhu yahtassu bis-sahabi. Kalau dikatakan mauquf secara mutlak biduni qaid, maka itu khusus untuk sahabi. Hadithun mauquf berarti ini adalah ucapan sahabi atau perbuatan sahabi. Kalau mauquf mutlak tanpa qaid, itu adalah khusus untuk sahabi. Wa la yusta'mal biman dunahu illa muqayyadan. Tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang di bawah sahabi kecuali muqayyad. Dikatakan mauquf alal Hasan al-Basri misalnya. Berarti maksudnya maqtur. Tapi katakan mauquf alal Hasan atau mauquf al-Sa'id al-Musayyib misalnya. Tidak bisa digunakan untuk orang-orang di bawah sahabat kecuali dengan muqayyad. Qalu qad yakunu isnaduhu muttashilan wa ghair muttashilin. Yang penting ia disandarkan kepada sahabi. Kadang sanadnya muttashil, kadang sanadnya ghair muttashil. Qala wa huwa alladhi yusammihi katsirun min al-fuqaha wal muhaddithin aidan atharan. Mauquf itu juga dinamakan oleh banyak fuqaha dan muhaddithin dengan istilah lain athar. Athar itu kadang maksudnya adalah mauquf. Qala wa'azahu Ibnu Salah ila khurasaniyin. Ibnu Salah telah menyandarkannya kepada istilah orang-orang Khurasan. Mereka khurasaniyun annahum yusammun al-mauquf atharan. Mereka yang menambahkan mauquf dengan athar. Orang-orang Khurasan. Qala wa balagana anna bil Qasim al-Fawrani annahu qala al-khabaru ma kana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal atharu ma kana sahabi. Khabar itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun atsar dari sahabi. Qultu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa min hadza yusammi katsirun min ulama al-kitab al-jami' li hadza wa hadza. Oleh karena itu banyak ulama menamakan kitab jami', kitab yang mengumpulkan hadis, hadis yang marfu' dengan hadis-hadis mauquf, mereka namakan bisunan wal athar. Kenapa? Karena di situ hadisnya memuat hadis-hadis yang marfu' dan hadis yang mauquf. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Ka kitabai seperti dua kitab Tahawi, Sunan wal Athar di Tahawi wal Baihaqi wa ghairihi min al-haram. Kenapa dikatakan Sunan wal Athar? Karena sunan itu karena isinya adalah hadis-hadis yang marfu, wal athar juga hadis-hadis yang mauquf sampai sahabi. Qala an-Utsamin al-Maqtu' wa huwa al-mauquf wa at-tabi'in qawlan wa fi'lan. Al-mauquf wa maqtu' adalah yang ya, mauquf yang sampainya kepada tabi'in, ucapan tabi'in atau perbuatan tabi'in. Wa huwa ghairul munqati'. Ya, maqtu' itu beda dengan munqati'. Wa qad waqa'a fi ibarat Syafi'i wa Tabrani, tapi telah ada ungkapan dari Syafi'i dan Tabrani itlaqu al-maqtu'. Ya, mereka apa namanya memutlakkan maqtu' munqati' isnad ghair mausul. Jadi istilah khusus. Istilah khusus. Istilah khusus Imam Syafi'i. Istilah khusus Imam Syafi'i dan Imam Tabrani. Mereka iya, memaksudkan ketika mereka katakan maqtu' itu maksudnya munqati'. Yang masyhur maqtu' itu beda dengan munqati'. Tapi ada sebagian a'immah. Ada sebagian a'immah yang memiliki istilah khusus. Seperti Syafi'i rahimahullah. At-Tabrani mereka menyatakan maqtu' maksudnya adalah munqati'. Qala wa qad takallama Syekh Abu Amr yani Ibnu Salah ala qawli sahabi kunna naf'alu aw naqulu kadza ila midifu ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Ibnu Salah telah berbicara terkait dengan ucapan sahabi, kami melakukan ini atau kami berkata itu dalam keadaan tidak menyandarkannya ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar al-Barqani an syaihihi Abi Bakar al-Ismaili innahu min qabil al-mauquf. Iya, kalau apa namanya sahabat menyatakan kami berbuat sesuatu, kami berkata sesuatu, tidak menyandarkan ke zaman Nabi, itu min qabilil mauquf. Jadi itu yang ditarjih Nawawi rahimahullah dalam takrib wa taysir. Nawawi rahimahullah dalam takrib wa taysir, mungkin demikian. Takrib wa taysir itu adalah matan yang disyarah oleh Suyuti di tadi Burawi. Faqala Abu Bakar al-Barqani an syaihi Abu Bakar al-Ismaili inna min qabilil mauquf. Ini kalau sahabi menyatakan kami berbuat sesuatu atau mencatatkan sesuatu tidak menyandarkannya ke zaman Nabi, itu mauquf. Itu sudah tarjih Nawawi rahimahallahu taala. Qala wa hakama an-Nasaburi bi raf'ihi li'annahu yadullu 'ala taqrir wa rajjahahu Ibnu Salah rahimahallahu taala. Kata beliau, kata Al-Syakir rahimahallahu di bawah, qala wa rajjahahu aidan Al-Hakim wa Razi والآمدي والنواوي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم. Ya juga Suyuti dalam Tadrib Rawi. Kesimpulannya, ya, jika qala sahabi kunna naf'alu kadza au naqulu kadza. Kalau mereka menyandarkan ke zaman Nabi SAW, kunna naf'alu kadza fi zaman Nabi SAW, kunna naqulu kadza fi zaman Rasulullah, ini jelas marfu. Jelas marfu. Tapi kalau mereka katakan kunna naf'alu kadza, kunna naqulu kadza, tidak menyandarkan ke zaman Nabi, sebagian menyatakan itu mauquf, dan itu adalah terjih Abu Bakar Ismaili ya dan Nawawi dalam Takrib wa Taysir. Kemudian sebagian menyatakan itu adalah marfu juga, ya disebutkan oleh Ibnu Katsir, ini terjih dari apa namanya Hakim, kemudian Ibnu Salah juga di bawah disebutkan beberapa orang yang lainnya, di antaranya Suyuti dalam Tadrib Rawi. Qala berkata Ibnu Salah rahimahullah wa min hadzal qabil, ya di antara masuk ke dalam qabil ini, kelompok ini, yakni marfu hukman qala sahabi kunna la nara ba'san bi kadza au kanu faruna au yaqurun au yuqalu kadza fi ahdi Rasulillah sallam anu min qabilil marfu, ya marfu apa hukman, marfu hukman. Qala wa qala sahabi umir nabi kadza atau nuhina an kadza marfu'un musnad ila sabil hadis, juga marfu musnad ila sabil hadis, ya wa huwa qawlu akthari ahli ilmi, disebutkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah di bawah, wa huwa sahih, ini pendapat yang sahih, wa aqwa minhu, dan lebih kuat dari itu adalah qawlu sahabi uhilla lana kadza au hurrima alaina kadza fa inna dhahirun bi raf'i hukman, karena jelas marfu hukman la yahtamil ghairu. Qala wa kadzal kalam ala qawli, demikian juga pembahasan masalah ucapan sahabi min sunnati kadza. Wa qali Anas umira biladun min isfal adzan wa taliqam. Ini semua contoh marfu hukman. Yang sudah kita baca dalam Nuzhatun Nazar syarah apa namanya Nuhbatul Fikr. Qala qad rahimahullah wa ma qila min anna tafsir as-sahabi fi hukm al-marfu. Adapun apa yang dikatakan tafsir sahabi itu termasuk yang hukum marfu, fa inna madzalika fima kana sabab nuzul, ini kalau apa namanya terkait dengan sabab nuzul au nahwi dzalik. Nah, di antaranya adalah ucapan Jabir radhiyallahu an, kata beliau, Jabir radhiyallahu an, kanatil yahud taqulu man ata imra'atahu fi duburiha fi kuburiha jala wadad ahwal fanzalallahu azza wa zal nisa'ukum harathul lakum fatu harathakum manasyitum, ya Rahul Bukhari wa Muslim. Walaupun itu ucapan Jabir, tapi Jabir menceritakan tentang sebab nuzul. Ketika orang Yahudi berkata demikian, maka turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tafsir sahabi dikatakan marfu itu kalau terkait dengan sebab nuzul. Qala wa ma idza qala rawi an sahabi yarfa'ul hadits aw yanmi aw yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang tabi'i yang meriwayatkan dari sahabi yarfa'ul hadits atau sahabat tersebut yanmi aw yablughu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa indal hadits min qabil marfu' sharih bi rabbillah wa adam. Ya, kalau seorang tabi'i ketika meriwayatkan dari seorang sahabat menyatakan yarfa'ul hadits atau yanmi oh ya belum bihin Nabi SAW itu bukan marfu hukman tapi makruh marfu sari. Nama Allah wa alam misal. Ini terkait dengan yang sudah kita baca. Ya, mauquf ada dua. Gitu, ada yang mauquf lahu hukmul marfu. Ya, marfu ada dua. Ada marfu yang sari, ada marfu hukman. Allah wa alam misal. Lihat aja lagi di murjah di Nuzhatun Nazar.